Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, di bulan suci Ramadan ini kita akan meningkatkan apa? Serius amat sih? Enggak, kayak gini ya lagunya ya? Enggak, kita tuh gak berbakat serius. Es jeruk, es campur, diminum siang-siang. Ayam goreng, nasi padang, siang-siang, nyam-nyam. Marah-marah, gosipin orang, siang-siang. Sambil ngupil, kedot di kolam renang, siang-siang. Jangan aneh, jangan iri, bila kami membuat lagu seperti lagu religi. Nyari pahala selama 30 hari, sambil nungguin album kelima rilis setelah puasa. Tahun ini mesti tamat, juga harus menahan nafsu syahwat. Tidak makan soto babat, nasi padang, siang-siang, juga jus tomat. Kok kamu gak puasa sih? Kita lagi dapat kali, Bo. Kadang otak suka kumat, lihat ahwat, bisa gawat, dijewer Pak Ustad. Disuruh tobat, waktunya belum tepat, padahal ini umur udah 34. Ini maghrib kok lama sekali, nunggu buka puasa sambil makan kuaci. Ibu-ibu sibuk di depan TV, gosipin Mas Anang dan Kris Dayanti. Di sekarang tuh Mas Anang bukan sama Kris Dayanti. Mas siapa? Tapi sama Sule. Hah? Mas hari ini, Bego. Sepasang anak kuliahan, sahur bareng, beres sahur tidur bareng lagi. Anak sekolah, bolos sekolah, nongkrong sambil ngerokok di warung kopi. Si Ade, katanya lagi belajar puasa, kok makan kuaci? Ih, katanya juga kalau makan kuaci mas gak batal tau. Masa sih, mana si ayahnya? Apa? Mau ayo ketan makan juga? Ampun om. Es jeruk, es campur, diminum siang-siang. Ayam goreng, nasi padang, siang-siang, nyam-nyam. Marah-marah, gosipin orang, siang-siang. Sambil ngupil, kedot di kolam renang, siang-siang. Bangun waktu sahur, tapinya tidur lagi. Bangun tidur lagi, malah udah keburu imsak lagi. Malah jadinya batal gak puasa lagi. Siang-siang kelupaan, gak sengaja minum es kelapa, makan 3 mangkuk soto kaki sapi. Itu mah bukan disengaja, itu mah sengaja monyok. Tidur seharian puasanya gak ada pahala, gara-gara semalaman begadang sampai sahur. Jagain lilin cari duit. Bentar. Jaga lilin, lu mau ngepet apa sahur? Bukan, jualan kolek, mati lampu maklum. Yang kerja pagi-pagi udah keluar kantor, masuk warteg, kelihatan berbaris berderet kakinya. Puasa kali ini pengen lancar, bisa lawan godaan dan juga berhenti menjadi penggoda. Menunggu buka puasa dijewer sama ibu, gara-gara bolak-balik ke dapur melihat yang lagi masak ayam rica-rica. Rame-rame kita puasa sampai saatnya berbuka tiba. Tapi kenapa banyak yang mudah batal puasa? Banyak alasan, ini itu banyak macamnya. Yang pura-pura lupa sahur dan gak enak badan, yang pura-pura datang bulan, pura-pura kecapean, atau mungkin kamu yang dengerin lagu ini puasanya cuma pura-pura. Alhamdulillah. Buka cuy. Makan, makan yuk. Makan. Nih enak banget nih. Loh, azan subuh ternyata. Es jeruk, es campur, diminum siang-siang.